بسم الله الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن والاه وما بعد. Ikhwani fillah rahimakumullah, kita lanjutkan sesi yang kedua ini dengan membaca keterangan yang ditampilkan oleh Syekh Rabi, yaitu yang pertama rawil hadis, sahabat yang meriwayatkan hadis. Abu Musa Al-Ash'ari, nama beliau adalah Abdullah ibnu Qais. Abdullah ibnu Qais ibni Salim ibni Hadar. Jadi beliau lebih masyhur dengan kunyahnya daripada namanya. Ya, Abu Musa Al-Ash'ari. Ini lebih kita kenal daripada nama beliau Abdullah ibnu Qais. Lebih sering kita mendengarkan kunyah beliau Abu Musa Al-Ash'ari. Ash'ari ini salah satu kabilah, suku yang ada di negeri Yaman. Ya, Ash'ariyun. Naam. Yang dikatakan oleh Nabi alaihissalatu wassalam, arqu quluban, orang-orang yang lembut hatinya. Ya. Jadi orang-orang Yaman, secara khusus orang-orang Ash'ariyun, itu memiliki keutamaan khusus yang tidak dimiliki oleh yang lainnya. Sahabiyun masyhur. Bahkan disebutkan bahwa awwalu man sahafa, awwalu man safaha, yang pertama kali yang mencontohkan sunnah berjabat tangan adalah kabilah Ash'ariyun. Berjabat tangan, mereka yang mencontohkan sunnah berjabat tangan. Dan keutamaan berjabat tangan sudah sering kita dengar ya. Tidaklah bertemu dua orang muslim yatasafahani, keduanya saling berjabat tangan, melainkan Allah menggugurkan dosanya sampai mereka berpisah. Jadi berjabat tangan itu jangan gini. Jabat tangan ya dieratkan. Itu dosa kita berguguran di situ. Kalau cuma gini terus pisah lagi. Ada orang jabat tangan gini. Buru-buru kali ya. Kasih erat. Nah, di saat itu berguguran dosa-dosa kita. Ala tuhibbuna ayyaghfirallahu lakum? Tidakkah kalian mencintai Allah mengampuni dosa kalian? Tentu kalian suka. Ya. Jadi hal-hal yang sepele ini jangan kita anggap remeh. Ya. Naam. Taib. Itu suku Ash'ariyun ya. Sukunya Abu Musa. Sahabiyun masyhur. Sahabat yang masyhur. Abu Musa Al-Ash'ari, siapa sih di antara kita yang tidak mengenal beliau? Masyhur. Kalau ada orang mengaku muslim tidak mengenal sahabat Abu Musa Al-Ash'ari, maka dia berarti sangat awam. Iya kan? Apalagi seorang yang mengaku sunni salafi, enggak pernah mendengar nama Abu Musa Al-Ash'ari. Jadi beliau masyhur, sahabat yang masyhur. Hajara ila Makkata thumma ila al-Habasyata thumma ila al-Habasyati thumma ila al-Madinati. Beliau melakukan hijrah menuju negeri Makkah, kemudian menuju negeri Habasyah dan negeri Madinah. Dalam pelajaran sejarah kita mengenal ada dua hijrah. Di sini disebutkan tiga. Ya, pernah membaca buku sirah, hijrah ilal Habasyah, Ini yang pertama, kemudian hijrah ila al-Madinah, dua. Di sini Abu Musa melakukan tiga hijrah. Bagaimana itu? Memang dalam pelajaran sirah ada dua hijrah yang kita kenal. Ya, ini hijrahnya para sahabat secara beramai-ramai, berbondong-bondong dalam jumlah yang besar. Hanya dua. Menuju Habasyah dan menuju Madinah. Hijrah yang pertama pergi ke Habasyah karena ketika itu kaum muslimin mendapatkan tekanan, ya, gangguan dari orang-orang musyrik Quraisy. Kenapa mereka memilih negeri Habasyah? Kalau sekarang Ethiopia, ya. Nah, karena di sana ada penguasa Raja Najasyi yang kemudian masuk Islam. Ya. Tidak memilih negeri Yahudi. Kenapa memilih negeri Nasrani? Mereka ditekan, ditindas, dizalimi oleh orang-orang musyrik Arab, lalu pergi ke negeri Nasrani. Tidak memilih negeri Yahudi. Kita sudah tahu jawabannya. Yang paling keras permusuhannya terhadap Islam adalah orang-orang Yahudi dan orang-orang musyrik. Ya, jadi orang-orang Yahudi terhadap Islam itu lebih keras daripada Nasrani terhadap Islam. Atajidanna ashaddan nasi adawatan lilladzina amanu al-yahuda walladzina asyraku. Allah sudah menjelaskan itu dalam Al-Qur'an. Shadaqallahul azim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Sampai sekarang kelompok yang paling keras permusuhannya, penindasannya, kezalimannya terhadap kaum muslimin orang-orang Yahudi. Nah, tidak henti-hentinya mereka mendzalimi kaum muslimin. Pemberitaan tidak pernah kosong kezaliman mereka terhadap kaum muslimin yang ada di Palestina. Tidak pernah. Kita sebelum menikah sudah sering mendengar berita seperti itu. Setelah menikah, ada lagi berita seperti itu. Sudah punya anak, masih saja diberitakan. Nanti punya cucu juga mungkin masih diberitakan seperti itu. Asyaddun nasi adawah. Manusia yang paling keras permusuhan. Wala tajidan aqrabahum mawaddah. Dan engkau mendapati orang yang paling dekat, ya, kecintaannya kepada kaum muslim adalah alladziina qalu inna nasara. Orang-orang yang mengatakan kami adalah orang-orang Nasrani. Makanya memilih ke sana. Dan Allah memberikan hidayah kepada Raja Najasyi. Masuk Islam. Tetapi tidak sempat berjumpa dengan Nabi alaihi salatu wasalam sehingga dia dikategorikan bukan sahabat. Karena sahabat itu orang yang berjumpa, bertemu dengan Nabi alaihi salatu wasalam dan meninggal di atas keimanan. Sementara Najasyi tidak berjumpa dengan Nabi. Setelah mendapatkan berita kematian Raja Najasyi, Nabi alaihi salatu wasalam melakukan salatul ghaib. Berarti boleh salat ghaib, Ustaz, untuk orang yang meninggal di tempat yang jauh. Iya, disyariatkan jika di sana tidak ada satupun dari kaum muslimin yang mensolatkan jenazahnya. Tapi kalau sudah disolatkan jenazahnya oleh kaum muslimin yang ada di sana, maka tidak disyariatkan. Jadi jangan salah dalam berdalil, ya. Ada kaum muslimin mendapatkan musibah di daerah yang jauh dari kita. Di sana sudah disolati jenazahnya. Sudah diselenggarakan jenazah, sudah disolatkan. Ya, ingin disamakan dengan keadaan Najasyi, ya gak bisa, gak sama. Dia muslim di tengah-tengah orang-orang Nasrani. Gak ada kaum muslimin di sana. Gak ada yang mau disolatkan jenazah. Baik, kita kembali, ya. Jadi itu, ya. Nah, kita kembali di sini. Abu Musa al-Asy'ari melakukan tiga hijrah. Padahal tadi kita mengatakan hijrah hanya ada dua. Ya. Kita sudah mengetahui jawabannya. Yang dua itu adalah hijrah kaum muslimin secara beramai-ramai dalam jumlah yang besar. Adapun person-person, individu satu persatu itu tidak disebutkan. Jadi masing-masing. Nah, hijrahnya Abu Musa al-Asy'ari ke Mekah sendiri. Dipahami? Ketika beliau berangkat dari negerinya tadi, negeri apa? Negeri Yaman. Ketika itu masih negeri kufar. Definisi hijrah apa sih? Berpindah dari negeri kafir menuju negeri Islam. Nah, Abu Musa al-Asy'ari dikatakan hijrah ke Mekah. Kenapa? Karena dia meninggalkan negeri kafir yang ditempatinya itu negeri Yaman menuju Mekah sendiri. Adapun ke Habasyah, maka secara berombongan, demikian pula ke Madinah. Naam. Wallahu alam. Wasta'malahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala nahiyatin min al-Yaman, dan Nabi alaihi salatu wasallam memperkerjakan beliau ya atas suatu daerah di Yaman. Ya, dijadikan sebagai pemimpin daerah. Istilah kita di sini gubernur. Ya, karena memang asalnya beliau dari negeri ya Yaman. Jadikan sebagai amil. Ya. Naam di sana. Kana syuja'an. Di antara karakter sahabat yang mulia ini adalah pemberani. Jadi sifat pemberani ini adalah salah satu sifat terpuji. Kalau seseorang dikatakan orang itu pemberani, itu sifat terpuji. Ya. Lawannya jaban, penakut. Ini sifat tercela. Naam. Apalagi dalam medan perang, sifat keberanian itu harus nampak. Jangan cuma ngomong berani-berani pas terjadi perang. Ya, jadi penakut. Nah, aliman amilan. Beliau adalah sosok yang berilmu. Seorang alim, ulama dan amilan, ya, terkenal mengamalkan ilmunya. Alim rabbani. Ahli ibadah. Wallahu Umar ibn al-Khattab alal Kufah wal Basr. Jadi di masa pemerintahan Nabi alaihi salatu wasallam, beliau ditugaskan di Yaman. Kemudian setelah pemerintahan itu berganti, ya, berarti di zaman Abu Bakrin dia masih di posisinya yang lama, yaitu di Yaman. Nah, ketika Umar radhiyallahu anhu ya menjadi penguasa, pemimpin kaum muslimin, maka beliau menugaskannya di Kufah dan Basrah. Dua tempat sekaligus yang beliau pegang. Kufah dan Basrah. Berarti daerah mana ini? Ya. Irak, ya. Irak. Naam. ketika Islam mencapai masa keemasannya, dua negeri ini merupakan negeri yang penuh dengan ulama. Sehingga sampai sekarang dinukil dalam pembahasan-pembahasan ilmiah. Misalkan kita membahas ilmu nahwu. Dalam ilmu nahwu itu ada dua pendapat yang selalu dibahas. Pendapatnya Kufiyun dan Basriyun. Kufiyun berpendapat begini, i'rabnya. Kalimat ini, Basriyun berpendapat lain. Subhanallah. Ya. Nah, tetapi sekarang bagaimana keadaan kaum muslimin di Irak? Seperti antum ketahui. Sallallahu alaikum dhullan. Allah akan timpakan atas kalian kehinaan. Ya. Karena kaum muslimin secara umum, mayoritas mereka sekarang keadaan mereka dihinakan oleh Allah karena mereka sibuk dengan dunia, melalaikan agamanya. Coba lihat sekitar kita. Berbanding terbalik dengan keadaan salaf. Kalau dahulu mereka mayoritas, kebanyakan mereka sibuk dengan ilmu. Sedikit ya terfitnah dengan dunia. Kalau sekarang terbalik, lebih banyak yang menyibukkan diri dengan dunia daripada ilmu. Ya, ini tanda-tanda akhir zaman. Barakallahu fikum. Taib. Jadi di masa pemerintahan Umar, beliau ya ditunjuk untuk memimpin Kufah dan Basrah. Di antara prestasi yang beliau raih dalam jihad fisabilillah, fatahal ahwaz wal asbahan wa iddat amsar. Ya, beliau membuka ahwaz, yakni daerah tersebut dikuasai oleh kaum muslimin di bawah kepemimpinan beliau dalam jihad itu. Ahwaz, daerah Ahwaz dan Asbahan dan beberapa kota yang lainnya. Jadi luar biasa ya. Di samping beliau sebagai seorang yang berilmu dan terkenal mengamalkan ilmunya, beliau adalah pemimpin, komandan jihad yang memiliki prestasi bisa membuka daerah-daerah orang-orang kafir kemudian dikuasai oleh kaum muslim. Ini luar biasa. Ya, prestasi yang dibanggakan. Naam. Radhiyallahu an. Nah, beliau meninggal tahun 50 ya, sanata 50 tahun 50 Hijriah, semoga Allah meridhai beliau. Taib. Ikhwani fillah rahimakumullah. Adapun mufradat kosakata hadis tadi sudah kita baca di sela-sela pembacaan hadis. Sekarang kita baca penjelasan hadis ini secara umum, tawdihu hadza al-mithal. Penjelasan permisalan ini, kata Syekh Rabi, daraban nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, Nabi alaihi salatu wasallam memberikan perumpamaan lima ja'a bihi, ya, perumpamaan apa yang beliau bawa minad din berupa agama. Masalan bil ghais, Nabi memperumpamakannya dengan al ghais, yaitu hujan yang lebat, hujan yang deras. Al am, yang bersifat menyeluruh, ya, bukan hujan lokal ya. Kalau hujan lokal cuma hujan di Pangkajene, misalkan hujan di Lawawoi yang lain dah hujan, itu bukan al ghais al am, bukan hujan yang menyeluruh namanya. Jadi perumpamaan agama Islam, ilmu dan petunjuk yang dibawa oleh Nabi alaihi wasallam seperti air hujan yang am menyeluruh, alladhi ya'ti an-nas, yang mendatangi manusia, datang kepada manusia, hujan itu turun kepada mereka, fi hali hajatihim ilaihi, di waktu mereka membutuhkan hujan tersebut, dalam kondisi-kondisi yang mereka butuh hujan tersebut, ya. Nah, tayyib, sudah kekeringan ini, kemarau sudah berapa lama, orang sangat butuh hujan. Nah, demikian pula Nabi alaihi salatu wasallam diutus di tengah-tengah manusia di saat manusia sangat butuh petunjuk. Beliau diutus di saat-saat manusia berada dalam kegelapan yang gelap gulita. Nabi terakhir yang diutus sebelum Nabi diutus siapa? Nabi Isa. Waktunya sudah sangat lama. Kekosongan Rasul. Fatratun menak Rasul istilahnya. Sehingga banyak sekali penyimpangan di muka bumi. Sangat gelap gulita. Ya, jadi diutus fi hali hajatihim ilaih. Dalam kondisi mereka sangat butuh ya kepada hujan tersebut. Wa kadza kana halun nas qabla bi'tsati. Demikian pula ya keadaan manusia sebelum diutusnya Nabi alaihi salatu wassalam. Jadi sama ya keadaannya. Nah, fakama anna al-ghaitha Maka sebagaimana hujan yang lebat itu yuhyi bihillahul baladal mayyit, dengannya Allah menghidupkan negeri yang mati, fakadzal wahyu, maka demikian pula wahyu minallah, dari Allah, yuhyi bihi al-quluba al-mayyitah, dengannya Allah menghidupkan hati yang mati. Nah, ini sisi kesamaannya. Nah, jadi Nabi alaihissalam sangat pandai dalam memberikan perumpamaan. Sangat tepat. Ya. Tayyib. Jadi untuk menghidupkan hati-hati yang mati itu butuh sesuatu yang menghidupkannya, yaitu wahyu. Makanya kalau kita sedang futur, sedang lemah ibadah, ya baca-baca Al-Quran, rajin-rajin baca Al-Quran. Ya kalau kita perhatikan kalamus salaf, ucapan-ucapan kaum salaf, tidak ada sesuatu yang lebih besar mengobati hati kecuali baca Al-Quran. Fi syifa, di dalamnya ada penawar obat. Ya, obat keraguan-raguan, obat malas ibadah, macam-macam. Maka kebiasaan kita membaca Al-Quran di bulan Ramadan, jangan sampai kita tinggalkan setelah Ramadan meninggalkan kita. Tetap istiqomah. Walaupun mungkin ya kuantitasnya tidak sebanyak di bulan Ramadan, tapi jangan tinggal, jangan hajar, jangan boikot Al-Quran. Para ulama salaf dulu sedih, mereka terhalangi membaca Al-Quran karena jihad. Kalau sekarang orang-orang terhalangi membaca Al-Quran, tersibukkan membaca Al-Quran karena jihad. Jihad itu ini bahasa Arabnya jihad, perangkat pintar itu jihad namanya. Cuma beda satu huruf, jihad dal dengan jihad dengan zai. Sama-sama menyibukkan, tapi mereka tersibukkan dengan amalan yang lebih utama, yaitu jihad. Kita sekarang dengan jihad. Ya, kalau jihadnya diisi Al-Quran digital, ya alhamdulillah. Ya kan, kemana-mana daripada dia repot bawa mushaf, dia baca apa Al-Quran yang ada dalam HP-nya, aplikasi. Ya, alhamdulillah. Jika tidak, maka fatilka musibah. Tayyib. Ya, jadi itu perumpamaan wahyu ya. Seperti hujan yang menghidupkan bumi yang mati. Maka jika kita ingin hati kita hidup, ya, sering-seringlah membaca Al-Quran. Buat, ya, na'am, kadar tertentu dalam sehari, misalnya punya target ya. Jangan cuma dunianya aja yang ditarget. Tahun ini saya harus beli mobil, tahun depan harus punya rumah mewah, tahun depannya harus nikah poligami yang kedua, 5 tahun lagi poligami yang ketiga. Jangan cuma dunianya yang ditarget, akhiratnya. Al-Quran, coba target satu hari saya mau baca 1 juz. Berarti 1 bulan saya bisa khatam Al-Quran. Gimana caranya? Setiap selesai sholat 5 waktu, baca 2 lembar. 2 lembar itu mudah, loh, ringan. Jadi targetkan untuk diri kita sesuatu yang ringan, yang kita bisa melakukannya secara kontinu, istimror. Suatu saat kita tidak sempat membaca 2 lembar, bisa dikodo. Tidak terlalu berat, tidak terlalu banyak, karena cuma 2 lembar. Nah, nanti berarti 4 lembar. Coba kita mulai dari sekarang seperti itu. Ya. Tentu yang berbicara harus lebih dahulu memulainya. Hari ini tanggal berapa Syawal? 14 atau 15? Biasanya penitia itu karena menulis tanggal loh dalam ini pamflet berapa? Berarti sudah 14 juz semestinya. Ya sudah sampai surat apa itu? Ar-Ra'd, Al-Hijr. Semestinya sudah sampai di situ. Nah, kalau sudah 14 Syawal kita biar Al-Baqarah belum tamat, Ustaz. Nah, berarti tersibukkan puasa Syawal. Husnuzan. Karena biasanya kalau puasa suaranya enggak bisa diporsi. husnudzon saja kita ya. Barakallahu fiik. Jadi kita kembali ya. Fakadzal wahyu, demikian pula wahyu minallah, dari Allah, yuhyi bihil qulubal mayyita. Dengan wahyu itu Allah menghidupkan hati-hati yang mati. Berarti kalau jarang-jarang kita baca Quran, kita bisa membayangkan seberapa mati hati kita. Jarang disirami. Punya bunga, rajin dia siram, tapi hatinya jarang dia sirami. Ini ummahat belakang. Ya, mengkoleksi sekian banyak bunga. Rajin disirami tiap hari, tapi setiap hari jarang baca Quran. Ya, ini evaluasi untuk kita semua. Barakallahu fikum. Qala ta'ala. Ya, dalam hal ini Allah mengatakan, awamangka namaitan fahyainahu. Dan apakah orang yang sudah mati lalu kami hidupkan? Ya. Waja'alna lahu nura. Dan kami beri dia cahaya. Yamshi bihi finnas. Cahaya yang membuatnya dapat berjalan di tengah-tengah manusia. Kaman masaluhu fil zulumat. Apakah sama dengan orang yang berada dalam az-zulumat, kegelapan? Ya. Laisa bi kharijin minha, sehingga dia tidak dapat keluar dari kegelapan itu. Tentu tidak sama. Orang yang sering membaca Al-Qur'an tidak sama dengan orang yang tidak pernah membaca Al-Qur'an sama sekali. Nah, fannuru huna nurul wahyi, maka cahaya yang dimaksud dalam ayat ini, ayat 122 surat Al-An'am, adalah cahaya wahyu. Wadzulumat zulumatul jahli, sementara kegelapan yang dia tidak bisa keluar darinya, yang dimaksud adalah kegelapan, kejahilan, al-kufur, kekufuran, wadzolal, dan kesesatan. Ya, jadi kembali diberikan perumpamaan, ya, cahaya dan kegelapan. Nah, thumma kemudian syabbahan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam as-sami'in, nabi memperumpamakan orang-orang yang mendengar lima ja'a bihi, apa yang beliau bawa. Jadi bahasanya Syekh Rabi as-sami'in, orang-orang yang mendengar agama yang nabi bawa, supaya orang-orang buta masuk. Iya kan? Kita butuh radio atau butuh televisi? Kalau dikaitkan dengan media ya, kita butuh melihat wajah pemateri atau suaranya? Suaranya cukup, gak usah pakai video-videoan. Nanti terfitnah. Baju ustadznya bagus ya, saya bermimpi bertemu dengan ustadz sampai terbawa dalam mimpi. As-sami'in, cukup didengar. Ya. Gak perlu dilihat. Justru kadang, kalau kita dengan melihat itu malah kurang fokus. Lebih fokus ketika mendengar kan? Lebih fokus. Makanya orang yang buta itu punya keutamaan. Fokusnya luar biasa. Hanya mendengar suara fulan langsung menebak. Oh ini fulan ini. Selama sebelumnya dia pernah mendengar suaranya, tapi kalau orang yang baru dia dengar suaranya enggak bisa dia tebak. Ini kelebihan orang buta. Itu lebih fokus. Fokusnya lebih besar. Ya. Jadi as-sami'in yang mendengar, bukan melihat. Ya. Mendengar agama yang dibawa Nabi alaihi wasallam. Nabi perumpamakan bil ardil mukhtalifa, dengan tanah yang berbeda-beda. Allati yanzilu bihal ghais, yang hujan turun ya menimpanya. Nah, kemudian disebutkan di situ ya ada tiga macam tanah yang dijadikan sebagai perumpamaan. Bagaimana kita baca penjelasannya atau waktu sudah cukup? Baik, karena waktu sempit, penjelasan secara detail ya tiga perumpamaan tanah tersebut yang merupakan perumpamaan wahyu ya, ilmu dan petunjuk yang dibawa oleh Nabi SAW akan kita baca pada pertemuan berikutnya biiznillah subhanahu wa ta'ala. Jazakumullahu khairan ala husni istima'ikum wa barakallahu fikum. Bila huna tafaddalu subhanahu.